سمع وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبه ليقال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليلة ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك أنت الذي تقول ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونام وقوم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما فذلك يا مداود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. Cerita saja ya, karena lampunya mati. Saya ceritakan langsung. Kita sudah baca hadisnya. Yang inti ceritanya adalah sebagai berikut. Hadis yang ke-9 ini diceritakan dari siapa? Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad namanya? Abdullah. Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan doanya. Terkenal doanya kenapa? Karena beliau adalah salah satu sahabat yang kuat puasanya. Ya, kuat puasanya. Ya, perhatikan. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini kuat ibadahnya. Salah satu yang menginspirasi, yang memberikan contoh. Kenapa kok Abdullah bin Amr bin Al-As ini banyak puasanya? Ini beliaunya nyontoh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Sayyidina Umar. Siapa? Istri Rasulullah yang dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar punya putri, punya anak perempuan, dinikahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Hafsah. Ya. Hafsah binti Umar. Ya. Hafsah binti Umar ini terkenal dengan apa? Ahli qiyamul lail, kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Ya. Ini Hafsah binti Umar. Nah, sekarang ada sahabat yang namanya Amr bin Al-As punya anak namanya Abdullah. Ini ahli ibadah, salah satu ibadah yang paling dia senangi adalah puasa. Perhatikan teman-temannya Abdullah ini. Itu para sahabat, perhatikan ya. Perhatikan. Ketika ada temannya yang ahli ibadah, perhatikan, coba perhatikan. Yang datang terlambat langsung ke tengah. Langsung ke tengah. Ini masjid penuh barokah. Ayo, langsung ke tengah, jangan di tengah. Yang ada di tengah, apa namanya, pintu itu. Tidak sopan. Perhatikan, ya. Perhatikan pernyataannya siapa? Abdullah bin Amr bin As ini. Olah, ukhbirun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ukhbiro. Jadi ukhbiro dikabari. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi dapat laporan. Laporan apa? Anni akulu, sungguhnya saya pernah berkata, wallahi la'asumanna an-naharo. Jadi Kanjeng Nabi pernah dapat laporan dari sahabat bahwa Abdullah bin Amr bin As ini pernah berkata, bersumpah bahwa aku selamanya akan puasa terus. Wala aku manna al-laila ma'istu. Dan aku selamanya akan qiyamul lail. Ma'istu. Selama aku masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, aku akan apa? Qiyamul lail terus, aku akan puasa terus. Ya. Perhatikan. Ini yang harus kita contoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cross check. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa cross check itu? Ngecek benar enggak berita yang disampaikan oleh teman-temannya. Ya? Ya jangan ada yang main. Iki wis apa? Lampu mati kamu main-main. Kalau main-main jangan di sini, keluar aja. Ya, ini cerita luar biasa yang dialami oleh para sahabat. Kamu biar ngerti berteman itu bagaimana. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan ada omongan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bersumpah, selama hidupku aku akan puasa terus, kalau malam aku akan qiyamul lail terus. Ya. Rasulullah cross-check, tanya langsung pada orangnya. Ya, ditanyai. Benar enggak kamu pernah ngomong seperti ini? Pernah bersumpah seperti ini? Maka Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya apa? Qultu. Ya, antal ladzi taqulu dzalik? Benar enggak kamu pernah mengucapkan seperti itu? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Benar Rasulullah, saya mengatakan itu demi bapakku, demi engkau, dan ibuku. Kenapa Abdullah bin Amr bin As ini kok pakai sumpah demi bapakku, engkau, dan ibuku? Ya? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Beliau melakukan hal itu adalah sebagai pengabdian. Sebagai tanda syukur. Ya, tanda syukur jadi anak yang baik, biar nyeneng no wong tuane, dengan cara apa? Memperbanyak ibadah. Kono ceritane wong tua ono anake poso kemudian susah. Ono wong anake poso kok susah? Wong tua jaluk dia pak nong ini. Wong tua gak kena itu. Wong anake poso malah gak seneng. Nah, ya. Nah, itu ada, dilarang puasa. Ya, kalau pelarangannya itu kemudian karena ngawur anaknya ya harus ya. Mosok ono gawene poso dino Ahad. Enggak boleh puasa hari Ahad tok, enggak boleh. Nyari kaya uang keris. Kenapa kelarang? Enggak boleh kita puasa Sabtu tok karena kayak orang Yahudi. Dianggap kita nanti apa? Dikira nanti kita ini mengagungkan hari Sabtu. Orang Yahudi itu selalu mengagungkan hari Sabtu. Seperti cerita nih. Tahu ceritanya? Ceritanya karena dulu orang Bani Israel ya. Ya perhatikan sing kakean ngenyang iki, bahaya. Ono ngaji dinyang, ono pelajaran wis bener-bener sapi dinyang diremehno. Perhatikan iki. Zaman Nabiullah Musa dikandani. Ayo ibadah sak minggu pisan nae wis akeh-akeh. Milih dino apa? Ternyata milih dino apa? Dino Kemis pertama. Ternyata apa? Dino Kemis. Ini Kemis mawon Kanjeng Nabi. Nabi Musa. Wis oke. Men lo ya. Akhirnya apa? Akhirnya pas dino Kemis. Kok kasih berangkat? Jarene apa? Nabi Musa. Iki wae akeh iki Nabi Musa. Di lautan iki lagi banyak ikan. Ya wis, terus piye? Jeneng cuma mawon. Oke. Janji hari apa? Jumat. Untuk ibadah. Datang hari Jumat. Ga ono sing teko. Ya. Ono apa maneh? Akhirnya apa? Hari Sabtu kan ketemu lagi sama. Ya apa? Jadi ini dino Jumat. Boten Kanjeng Nabi. Nabi Musa. Dino Jumat itu ternyata lebih banyak lagi ikannya. Nah, kalau anak istri kita nanti enggak dapat apa? Rezeki. Gimana? Terus gimana mau? Ya pun. Janji pun. Yes. Hari Jumat mawon. Ya hari Sabtu mawon pun. Hari Sabtu mawon pun. Ini terakhir. Ya. Ternyata wis ini terakhir nggih, sumpah kula. Janji sampai 3 kali kan Kamis, Jumat, Sabtu. Geletek hari Sabtu padha wae Allah sengaja apa? Nguji hari Sabtu justru yang paling banyak ikan-ikan di laut itu. Ya. Akhirnya nah itu kemudian ono apa-apa selalu dinyang, ya. Orang Bani Israel kalau ada apa-apa Rasul apa Nabi Musa selalu dinyang. Engko ngon nyembelih, ngon kurban, wis nyembelih sapi. Takon. Sapi warnanya apa? Wah, aneh. Sapi takon warnai. Ya. Coba diperhatikan. Ini jangan sampai terjadi, ya. Dan itu apa? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita di surat Al-Baqarah. Jangan sampai kita kemudian apa? Niru sifatnya apa? Niru sifatnya orang Bani Israel. Nah, Bani Israel ku dikandani ayo. Ya, ini ono wae wis alasane kudu nyang dengan cara apa wae wis. Jangan sampai. Ya. Sekali lagi jangan sampai. Dah, adabnya orang, satu contoh, adabnya orang cari ilmu adalah apa? Ya, yang bagus, ya termasuk adabnya, adab ke gurunya. Adab yang paling bagus adalah adab kiblat. Sudah, tidak ada lagi yang nyingkur kiblat. Ya, kecuali sudah ada apa? Sudah ditempatkan sama gurunya wis di sini. Contohnya Ali wis di sini. Sudah. Maka lihatlah, ya akhirnya kemudian. Orang Bani Israel di zaman Nabiullah Musa akhirnya apa? Diapa nambah Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya. Nah, disabdo, ya, dikutuk jadi apa? Kunu qiradatan khosiin. Ya, bukan khosiin, khosiin. Pakai hamzah khosiin. Apa khosiin? hina. Ya, jadi ketek yang hina. Jadi kono jenenge ketek sing gak hina, kabeh ketek ku hina. Nah saiki kok arek bangga ambek potongan rambut, rambut koyo ketek senengi gak betah. Wah, padahal. Ya. Seperti itu memang apa sengaja disengaja. Kunu kirodatan khosiin. Ya. Disabdo jadi ketek. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ngremehno. Wah wis. Langsung wis balesane kemarin diceritakan apa? Ada orang yang ngeremehkan praktek salat. Lho kok salat? Sujud tilawah. Ya. Ono sujud tilawah diremehno, gak gelem sujud, hanya ngambil apa? Debu. Pas diceritakan tadi. Perhatikan ini, karena itu jangan sampai, sekali lagi saya pesan ya, jangan sampai kemudian sudah diajarkan oleh guru-gurumu, kemudian kamu apa? Kamu remehkan. Ya. Maka ketika ada pelajaran, perhatikan, ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada, para sahabat tidak pernah dengar. Ini piye ini, ono wong kok kepingin apa? Poso terus-menerus, kepingin kiamulan terus-menerus. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW negur. Bener ah awakmu ngomong ngene iku, sumpah koyo ngene iku. Nggih Kanjeng Nabi. Ya. Ini qala wa innaka la tasati udal. Kak kira kuat awakmu. Ya. Awakmu enggak akan mampu. Maka fasu waftir. Ya poso, nek waya poso ya poso. Nek kapan waya buka ya buka. Ya. Nek waya turu ya turu. Nek waya kiamulal ya kiamulal. Biasa-biasa sajalah. Perhatikan ini ritme kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo onok posoi, yo onok bukoi, ngerti? Onok turune, yo onok kia mulai. Perhatikan di sini. Panam, wakum, turu, lan kia mulai. Nah, jadi wong sing sehat, anak yang sehat, iku apa? Kalau tidur yo, apa? Harus ada kia mulainya. Kum wanam wakum, ya wanam wakum, wanam itu apa? Turu, jangan tidur, ya karena malam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidur. Ya, waktu malam itu kapan? Ya, ba'da isya sampai jam 12 itu malam. Selanjutnya adalah waktu qiyamul lail, waktu qiyamul lail yang pertama jam 12 sampai jam 1, ya. Nah, malam kedua, jam 1 sampai jam 2. Sepertiga malam terakhir, ya, jam 2 sampai jam 3. Jam 3 sampai subuh itu. Nah, ada yang mengatakan tidak begitu. Sepertiga malam yang pertama itu apa? Ya, maghrib sampai isya. Sepertiga malam yang kedua, isya sampai jam 12. Sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir, 12 sampai subuh. Nah, pilih dia awakmu. Nah, yang pertama mau, sing apa jenenge jam 2, jam 3 sampai jam 4. Jam 2 sampai sampai subuh atau jam 12 sampai subuh. Nah, para ulama-ulama yang lain yang banyak nganggap sepertiga malam terakhir itu apa jam 12 sampai subuh. Nah, wis untuk latihan kita gak apa-apa wis jam 3 saja. Itu jenenge yang mana? Ya. Terus puasanya sekarang. Nah, ini insya Allah nanti akan berubah setelah ini. Nanti tahun baru ini nanti kita berubah. Di mim puasanya berubah. Yang asale apa? Senin Kemis sekarang ganti nanti. Ganti apa? Siamut apa? Ayyamil Bid. Nah, termasuk setelah kita baca hadis ini bagaimana? Wasum minasyahri salatata ayyamin. Puasalah kalian dalam setiap bulan itu 3 hari ya, enggak usah capek. Apa kira-kira puasa yang 3 hari saja? Berarti tanggal 13, 14, 15. Ya. Pas tanggal purnama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kon awakmu ga eling ah? Fa innal hasanata bi asyri amsalihah." Bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Kalau 1 bulan itu kan 30 hari. Kalau puasanya dibuat 3 hari kali 10 berarti berapa? 30. Berarti kan poso telung dino tapi podo ambek poso sakulan. Kalau setiap bulan 3 hari berarti podo ambek setahun poso ter. Oh, ini cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian apa? Diambil sama Abuya berbeda. Kalau Abuya apa? Oh, di sini berarti apa? Melihat bahwa murid itu perlu punya stamina yang kuat. Haleluya. Ya. Makanya Abuya larang santri-santri ini apa? Poso, tapi waktu poso ngajini males. Sebut sama Abuya. Ya. Ada santri, tolong diperhatikan, jangan mau sendiri. Ya. Ada santri, ada murid, waktunya ngaji di dalam gorok jarene apa loro. Abuya tanya gak loro apa kan? Ndak begitu. Tanya apa? Isuk mau jadi sarapan apa ndak? Ya. Ini saya dapat cerita langsung dari Abi juga dari dan itu terus berlanjut sampai generasinya Gus Awing. Jadi Ustaz Awing ya, yang muridnya Abu yang di mana di Kediri. Ya. Tanyanya Abu ya gimana? Sakit apa enggak katanya? Jadi tanya sakit apa? Apa? Mau elok sarapan enggak sih? Enggak Abu ya. Angkatan gorin. Ya, disuruh apa? Disuruh diangkat. Suruh junjung-junjung gotong kawan, ya, tetap elok ngaji. Kenapa lagi? Sapi orang ngentek kok ngaji gak gelem piye? Begitu ya. Berarti apa? Nah, harus semangat ojo kemudian apa? Ngaku lara tapi segosak talam mentek gak. Tapi apa ngaji? Lah, ya apa gak santri jenenge harus punya semangat. Nah, ngerti? Maka termasuk pernah terjadi ya zaman Abi Ihya Ulumuddin jauh cerita waktu ngaji ngantuk. Ditanya, apa ngantuk? Jadi ini apa? Alasan enggak ya? Alasan apa? Karena puasa. Langsung sama Abu ya. Ya, mau kelok. Ya. Sejak itu kemudian, wis kono puasa sunan-sunan, kono wis. Ya. Enggak perlu, waktu itu enggak boleh. Senin, siapa yang puasa hari ini? Kan oleh, boleh puasa. Kenapa? Jangan sampai kemudian apa? Alasan puasa tapi apa? Kemudian ngaji nih mas nah. Abu ya tanya belajar hukumnya apa? Wajib. Belajar hukumnya apa? Wajib. Wajib. Poso Senin Kemis nah. Jangan sampai kesunahan mengalahkan kewajiban. Sing hebat pinter kalau bisa sing hebat apa? Kesunahan mendukung kewajiban. Contoh. Ya, contoh. Aku tak akeh posoe ben gak angen-angen arek wedok ae. Ya. Karena puasa itu akan apa? Nah, ya, menurunkan emosi, menurunkan syahwat. Ya. Aku tak wudu terus. Mudawamatul wudu. Terus menerus langgeng kenapa? Wudu. Jangan sampai batal sedikit pun. Itu namanya apa? Pekerjaan sunnah mendukung kewajiban. Kenapa? Karena orang yang cari ilmu, orang yang santri itu apa? Kepengin dapat ilmunya Allah. Ya. Ilmunya Allah tidak diberikan kepada orang sing maksiat. Ilmunya Allah tidak diberikan kepada orang sing lagi batal. Ya diberikan tapi ya cepat hilang biasa. Tapi ini kan orang itu suci berarti keadaannya podo-podo malaikat. Padahal yang bagi rezeki di antara rezeki adalah ilmu. Nah, perhatikan ini. Maka orang itu harus melakukan apa? Hal-hal yang biasa dilakukan oleh malaikat. Malaikat itu malaikat apa? Makhluk yang suci. Ya, gak duwe nafsu, gak duwe apa, selalu suci. Nah, maka bagaimana cara kita bisa suci? Dikasih ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya biar kita tetap suci dohir batin, kongkon wudu. Nek kapan hadas besar, ya kongkon mandi. Nah. Enak kan? Nah, makanya ketika orang Islam itu apa? betul-betul menjalankan, maka kedudukannya melebihi malaikat. Sebaliknya, kalau orang Islam itu kemudian tidak menjalankan syariat Islam, justru satu saat apa? Lebih bejat daripada hewan. Ya? Lebih hina daripada hewan. Hewan hina, maklum, tidak duwe akal. Iki duwe akal, dikasih fasilitas, belum syukur. Ini bahaya. Karena itu, sedikit yang bisa kamu lakukan, ya, jangan kamu remehkan. Harus kamu rawat terusnya. Nah, ini kalau ada apa-apa, nah ini enaknya punya guru. Perhatikan, guru yang saya ini selalu apa? Selalu nanyakan, selalu cross-check, ya, selalu memperhatikan. Ketika dihitungkan sama Rasulullah SAW, diperlakukan seperti itu. Mutung enggak? Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Amr bin Anas. Waduh, re, masuk ini golek. Hah? Enggak begitu, enggak mutung. Ya, tapi justru apa? Tambah senang. Oh, berarti Rasulullah ini cinta banget ning aku. Karena itu, perhatikan tadi, Abdullah bin Amr bin Anas akhirnya apa? Nggih Kanjeng Nabi kula nya pernah ngomong ngoten niku demi biabi, demi bapak kula, demi panjenengan lan ibu kula. Ya, dibawa nama ayahnya, dibawa nama ibunya. Ya. Ini penting sekali. Berarti satu sisi semangatnya, ya, semangatnya Abdullah bin Amr bin Al-As bagus dipuji, tapi prakteknya diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat boleh tapi golek ngawur, golek karepe dhewe. Poso bendino gak oleh. Nah, enaknya punya guru akhirnya apa? Diluruskan. Gak usah repot-repot. Ya, poso 3 hari ae lho setiap bulan. Tapi kemudian apa? Sama Abdullah bin Amr bin Anas gimana? Ya Rasulullah kula kuat kok Kanjeng Nabi. Mboten napa-napa. Pripun nek kapan kula tambahi? Ya tambah ono sak karepmu wis. Tapi kalau bisa apa? Nah, terakhir kemudian tadi disebutkan apa? Sum yauman wa aftir yauman. Poso sedino, mokel sedino, cok terus, bendino poso, kaulek. Ya, karena yang barang siapa yang puasanya sehari, tidak puasa sehari, seperti poso amek puasai Nabiullah Dawud. Ya, istilah di pondok-pondok, Dawud. Apa Dawud itu? Poso sedino, enggak poso sedino. Ini kalau kamu bisa perhatikan, Nabi Dawud terkenal dengan suaranya yang subhanallah lantang, merdunya luar biasa. Kalau Nabiullah Dawud sudah ngaji, ya, sudah ngaji, burung-burung semuanya menclok. Ya, perhatikan ini, ikut mendengarkan. Ya, menikmati. Artinya apa? Semuanya bisa tenang. Ya. Dan alhamdulillah, saya juga punya guru dari guru saya dan gurunya juga pernah terjadi seperti itu. Namanya Mbak Abdul Karim. Ya, Mbak Abdul Karim dari Gresik sana. Ya, itu juga begitu. Di daerah Bunga, itu kan sebelum daerah Bunga itu ada namanya Desa Sembayat. Itu dulu, kalau mau ke Bunga, mau ngaji ke Mbak Abdul Karim ini harus nambang. Nah, nambang, enggak kayak sekarang, perahunya api-api, enggak. Pakai apa, kayak headset gitu. Nah, subhanallah, ternyata apa? Ternyata, waktu itu Mbak Abdul Karim, sebelum maghrib biasanya ngaji. Ya, nah, kalau sudah ngaji, ini akhirnya apa? Orang-orang tidak berani apa? Tidak berani nambang. Kenapa? Airnya diam. Ya. Jadi perahu tidak bisa jalan, mandek di tengah-tengah. Ya. Itu sering kali sudah di apa? Jadi orang-orang waktu itu apa? Kalau nambang cepat rek. Sudah sampai ke DJN, Mbak Abdul Karim ngaji. Kan kadung ngaji. Ini kabeh, tenang kabeh. Ya. Ya, berkaren seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, suaranya waktu itu belum ada listrik, belum ada apa namanya, belum ada membran, belum ada speaker. Tapi kalau adzan, radius berapa kilo itu? Ada namanya Desa Ngumeno sama Desa Bunga itu ya sekitar hampir 10 km. Ya, itu dengar azannya Mbak Abdul Karim, ya, ya Desa Sampurna di pondoknya Ustaznya Abdul itu, ya, radius berapa kilo? 10 km itu dengar. Sekarang padahal lu sekarang kasih membran ini, ya, di sini kalau enggak membrannya enggak dicorongnya enggak dia apa? Diarahkan ke tempat enggak dengar. Ini enggak pakai corong-corongan, enggak pakai speaker-speakeran, 10 km dengar. Ya. Dan salah satu di antaranya apa amalannya ya gitu. Kalau mau ngaji, tawasulnya lewat Nabiullah Dawud. Dawud. Maka ini bisa ya, barangkali yang kepengen punya suaranya kuat, ya, yang kirim Fatihahnya di samping kepada Rasulullah juga kepada Nabiullah Dawud. Jadi disinilah Rasulullah ngajak kepada kita, satu saat semangat boleh, tapi gak oleh ngawur, gak oleh karepe dhewe ibadah itu. Nah, ya. Nah, kalau punya guru enak lagi ditunjukkan. Nah, satu bulan itu cukup 3 hari wis puasanya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, podo ampek puasa sebulan penuh. Kenapa? Kalau tahu ilmunya. Gimana ilmunya? 3 hari kok sama dengan 1 bulan? Ya, karena setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi 10. 3 kali 10. 30. Kalau enggak tahu dasarnya ini ya enggak ngerti. Senin Kamis tok tapi ngawur, enggak tahu ya, enggak ngerti. Nah, maka ada yang pas apa yang dimaksud dengan puasa 3 hari itu? Apa 3 hari usah karepe? Ya boleh. Tapi yang lebih tepat gak tak karepe dhewe 3 hari itu. Ada yang disebut dengan ayyamil bid. Apa ayyamil bid? 3 hari terang. Itu tanggal 13, 14, 15. Bahkan satu riwayat yang lain, Rasulullah tidak mengatakan puasa sama dengan apa? Sama dengan 30 hari enggak, tapi apa? Justru Rasulullah bilang apa? Barang siapa yang membiasakan puasa ayyamil bid, maka dia podo ambek poso setahun mubut. Ya, podo ambek setahun enggak mogal. Mungkin enggak? Mungkin. Hah? Mungkin ada orang yang puasa setahun penuh? Enggak mungkin, enggak boleh. Orang puasa setahun penuh. Bukti nih, enggak boleh puasa hari raya Idul Fitri. Idul Adha juga enggak boleh. Dan tiga hari setelah hari raya Idul Adha, ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 apa? Desember. Idul Hijjah kemarin itu habis gorok sapi. Itu kan Idul Hijjah. Ya 10 Idul Hijjah. Ya. 11, 12, 13 itu namanya apa? Ayyamit tasyrik, hari tasyrik enggak boleh puasa. Berarti 5 hari enggak boleh puasa. Makan enak. Ya. 5 hari kita dalam tahun enggak boleh puasa, tapi hanya dengan puasa 3 hari setiap bulan sudah dianggap puasa setahun. Kok bisa? Iya. Ya tadi itu. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Kan kalau ilmu ini ya karo. Itu indahnya Islam, enaknya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya terus mendapatkan barokah ini. Itu ojo amin-amin cok, dipraktekno. Dipraktekno. Sekarang kenapa kalian puasa Senin Kemis? Nah. Ya kenapa sunahnya apa? Bilangan. Yang Senin sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jangan sahur manuk. Nanti sahur manuk yang ngene iku. Celometan ndak ono. Ya, dengarkan. Ya. Lihatlah Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau puasa hari Senin?" Ternyata lagi-lagi Rasulullah bersyukur, "Oh iya, karena hari Senin itu hari dilahirkannya aku. Aku dilahirkan hari Senin. Aku diutus hari Senin. Aku hijrah hari Senin." Dan subhanallah, bahkan ternyata Rasulullah wafat pun pada hari Senin. Perhatikan. Maka kalian lapor kan puasa Senin. Jawab cuma satu tok. Karena Rasulullah puasa hari Senin. Ya. Tapi rahasianya, hikmahnya, perhatikan lagi. Oh, ini syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya juga bersyukur kepada Allah karena Allah mengutus Rasulullah kepada kita, ngirim Rasulullah kepada kita hari Senin. Coba kalau gak ada Rasulullah, jadi apa dewe? Manusia rupa kita, tapi kelakuan kita kok ya? Dengarkan ya. Wis, sekarang kalau ditanya biar ngerti lo ya, jok ngawur. Nah, semuanya harus ada ilmunya. Apa kon puasa dina Kamis? Kenapa kamu kok puasa hari Kamis? Karena puasa hari Kamis. Perhatikan. Berarti kalian tidak memperhatikan ini. Gimana tadi? Ketika kamu ditanya, kenapa kamu puasa hari Senin? Jadi gimana tadi? Karena Rasulullah puasa hari Senin. Kenapa kamu puasa hari Kamis? Karena Rasulullah puasa hari Kamis. Terus hikmahnya apa, rahasianya hari Kamis? Tidak tahu. Karena kesalahan mingguan mahana. Perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Faris, ingatkan kepada kita. Rasulullah pernah bilang bahwa ya, hari Kamis itu adalah hari penyetoran amal. Ya, malaikat setor amal. Ya, melaporkan amalnya anak manusia. Jadi, catatan amalnya orang Islam disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hari Kamis. Kata Rasulullah, maka aku senang apabila setoran amalku ternyata saya dalam keadaan berpuasa. Koyo apa? Posoe akhirnya apa? Kan gantian apa namanya malaikate. Kamis poso, Senin poso. Ya, iki kok puasa terus kok akhirnya apa? Setiap didatangi dalam keadaan puasa, setiap ditinggal dalam keadaan puasa. Ibaratnya gini nek, ya. Malaikat ditanya, yang hari Senin, awakmu, ya apa, aplosan ini, dina apa, dina Senin, ya apa, hambaku satu ini, oke, ya Allah, ini dalam keadaan puasa, oh, kan teko poso, oke ya Allah, ya, lekar gitu poso, padahal puasa itu kan ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ibadah yang paling disenangi dari seorang hamba itu puasa. Perhatikan, ketika ditanya, yang hari Kamis, malaikat, kamu meninggalkan hambaku yang saat ini dalam keadaan apa deh? Puasa ya Allah. Akhirnya apa? Sepertinya apa? Sepertinya puasa terus berhari-hari puasa. Padahal puasa apa? Senin dan Kamis saja. Nah, ya, tapi itu karena murni karena Allah maka Allah akan ridho. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya tadi itu, barang siapa yang berpuasa 3 hari saja di setiap bulan, maka dia seakan-akan puasa dalam 1 bulan. Nah, bayangkan wong telung dina wae padha ampek puasa 30. Nah, bagaimana kalau setiap hari Senin Kamis? Berarti berapa itu dalam 1 bulan? 1 bulan ada berapa pekan? 4 pekan. Kali 2. 8. Oh. 8 kali 10. 20. Waduh, bisa dihitung tambahan. Panen tok. Panen amal. Dah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi ada titipan, ada berita duka. Ayo duduk yang sopan. Berita penting. Nanan. Ayo duduk, softnya yang rapi. Softnya yang rapi. Kita dengarkan, ini ada titipan, ada berita duka, mbahnya Ustadz Hadirin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi nanti setelah sholat isya kita, apa? Sholatul Ghaib. Ya, salah satu mbahnya guru kita itu Ustaz Hadirin meninggal dunia. Padahal kemarin tadi cerita Senin besok itu Ustaz Hadirin dipeseni kongkon pulang. Ada apa mbah? Ya itu seribunya anakku. Jadi pamannya Ustaz Hadirin yang pertama itu hari ke seribu meninggalnya itu hari Senin besok. Ada Ustaz Hadirin. Jadi undang ngabarin kapan beliaunya mau meninggal dunia berarti. Tadi siang meninggal dunia dan sudah dimakamkan tadi sekitar jam 3 sore tadi. Ya, mudah-mudahan kita doakan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa ini juga kita haturkan untuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, khususnya untuk guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan demikian segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT, diberikan pahala, segala dosanya diampuni oleh Allah SWT, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la ad-dallin.